sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwakum awliya. Wahai segenap kaum mukminin, jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali penolong. Nawarakallahu. Juga dalam ayat, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Wahai segenap kaum mukminin, jangan kau jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai penolong. Kali ini entah norah mungkin para pelaku. Kenapa? Wahum yufsha minhum. Dikarenakan mereka itu dikhawatirkan pengkhianatan. Yeah, sejarah sudah banyak. Yeah, memberitahukan kepada kita bagaimana mereka senantiasa berkhianat kepada kaum muslimin. Nah, para pelaku. Kali ini entah norah mungkin para pelaku. Nah, kata beliau, faida atauna atadan harbiyan min silahin au turu'in au biqayatin min asya'in muhmulikatin au ma asfa zalik fa inna wala ba'sa bi bisyat an takuna fi daruratin ila zalika aydan. Kata beliau, kalau mereka memberikan kepada kita ya perlengkapan alutsista yang namanya apa namanya nawarakot, istilahnya alat untuk perang itu nawarakot. Yes, ya kan demi tentah nawarakmu dari senjata atau nawar baju besi atau nawarakalafikum tameng nawarakalafi. Ya kan demi tentah nawarakmu atau perkara-perkara yang lain dari hal yang bisa menghancurkan dan yang semisalnya, maka tidak mengapa dengan syarat nawarakal hal itu kita butuhkan. Yes, kita butuh nawarakalafi. Ya kan demi tentah nawarakmu. Kalau kita nggak butuh ya sudah nggak usah. Na'amaraqlaku untuk na'amaraqlafikum minjam atau beri pada mereka. Iya, syukur-syukur kita bisa bikin sendiri. Alhamdulillah na'amaraqlafikum. Nih, enggak usah tergantung pada orang kafir. Kan ini bintah orang mukmin. Karena na'amaraqlafikum memang tabi'ah. Tabi'ah manusia yang menemukum al-qulu yami ulaman ahsana ilu. Hati itu akan condong kepada orang yang berbuat baik padanya. Na'amaraqlafikum. Kalau sebisa semaksimal mungkin na'amaraqlaw itu ya jangan ya, kalau bisa jangan. Maka di sini secara tersirat ya diperkenankannya itu pada kondisi daruri saja na'amaraqlaw ya kan fitnah kondisi yang darurat yang sangat kita butuhkan ya kan fitnahnya orang muslim. Baru kita na'amaraqlafikum menerima enam bantuan orang kafir. Fani fitin tah menorah hukum syantara. Nah. Ila a'anuna ala atubina. Fa'ina dhalika la ba'safi bisyat antakuna fi daruratin ila dhalik. Na'amaraqlafikum. Apabila mereka membantu kita untuk menghadapi musuh-musuh kita, maka yang demikian itu tidak mengapa dengan syarat memang kita butuhkan. Ya. Nah, warahmatullahi kita butuhkan. Kita butuh nah, bantuan mereka. Kalau enggak dengan bantuan mereka rasanya sulit untuk menaklukkan musuh kita misalnya nah, warahmatullahi. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi, ya. Dulu ketika menghadapi Saddam Hussein, nah, warahmatullahi yang melakukan apa? Invasi. Invasi ya, nah, warahmatullahi. Kuwait sudah takut sebentar lagi mau masuk ke itu ke apa? Ke tanah haram Mekah na'amaraqlaw. Maka dengan fatwa dari para ulama na'amaraqlawikum ya pemerintah Arab Saudi minta bantuan Amerika. Nah, kan enggak apa-apa. Ya kan? Lah ini yang dijadikan na'amaraqlaw senjata oleh orang-orang Khawarij sampai saat ini na'amaraqlawikum tentang apa yang dilakukan oleh Arab Saudi ketika terjadi perang teluk. Nah, warakulau. Kali ini entah orang kemudian warakulau. Padahal secara syar'i boleh. Nah, warakulau. Lebih-lebih saat itu kondisinya sangat darurat. Nah, warakulau. Ya. Yeah. Wong Irak pasukan Irak seperti pasukan kesetanan nih. Nah, warakulau. Menyerang semua daerah yang jauh. Nah, warakulau. Sampai Kuwait takut. Diduki sama mereka. Nah, warakulau. Itu tahun terjadi tahun 1995. Nah, warahmatullahi. Mungkin antum belum lahir, ya. Ya. Sudah lahir? Oh, belum lahir. Nah, belum lahir. Nah, umur kuwa. Kan lebih entah orang yang kuwa. Nah, itu dijadikan senjata sama orang-orang kuwaris yang umur kuwa. Untuk, ya, jadikan puja sama orang-orang kuwaris yang seperti Usama Bin Laden, kemudian Salman Al-Auda, dan lain sebagainya yang entah orang kemuh. Dari CS-CS-nya mereka amat untuk kemudian mengponis kafir pemerintah Rasul. La haula wala quwwata illa billah. Nah, marakulah. Persis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, hudasa'ul ahlak. Asnan, marakulah. Muda umurnya. Nah, marakulah. Apaan? Ininya kurang main. Nah, marakulah. Ya. Otaknya kurang main. Nah, marakulah. Karena gak mau belajar. Ya, kan ini cintahnya orang hukum syarikat para kelab. Ya, belajarnya sama ilmu wakek. Ya, katanya sama mereka istilahnya ilmu wakek. Ya, dasarnya adalah Quran. Nah, marakulah. Lahal wala kuwata illa billah. Itu ditanbih sama Asyih, ya, Abdul Salam Barjas, ya, di dalam manhaj dakwah salafiyah. Nah, marakulah. Di kaidah yang pertama. Nah, marakulah. Di dobit apa? Kaidah yang pertama. Kuwait dakwah nam manhaj salafi. Antum bisa lihat ini fitrah nurah insyaallah para kalau demikian amarakallahu fikum ya yeah. Sehingga enggak mengapa amarakallahu fikum meminjam enam peralatan perang ya yeah, kepada orang kafir jika aman dari pengkhianatan mereka. Ini fitrah nurah insyaallah para kalau. Dan bisa jadi rahmatullah rahmatullah dengan baiknya kita bermuamalah kepada mereka, bisa jadi hal semacam itu bisa menyebabkan mereka tertarik dengan Islam dan bisa masuk Islam. Nah, marakallahu. Nah, itu tercermin pada apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, marakallahu. Sampai akhirnya nah, marakallahu. Sufwan, ya, Ibn Umayyah masuk Islam. Ya, ya kalau lebih cinta orang kemudian marakallahu fikum. Ya, ketika Rasulullah SAW menguasai ya, Mekah na'amarakallahu fikum, Sufwan waktu itu ya, langsung kabur na'amarakallahu fikum, mau lari na'amarakallahu fikum. Sementara istrinya masih Islam ya, kemudian disusul sama istrinya ketemu na'amarakallahu fikum, diceritakan bagaimana Rasulullah SAW ya, maka dengan mengetahui begitu bagusnya nama akhlak Rasul, tasawufnya Rasul, ya, nama Rasulullah itu, akhirnya nama Sufwan pun terbuka. Nah, semacam itu kesempatan bagi kita kaum muslimin untuk nama Rasulullah itu memperlihatkan kepada mereka akan keindahan Islam. Nah, ya kan lebih cerah nama orang kemudian Rasulullah. Nih, daripada apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Teror sana, teror sini, na'amarakallahu fikum. Itu justru mempercerai, mencoreng-moreng wajah indahnya. Ya, sehingga jangankan sampai pinjem na'amarakallahu fikum, ya. Baru dekat itu dia lari. Kau mesti kayak larinya. Apakah orang di, apa, ketemu sama hantu? Kan gitu ya. Gak bisa didekati. Nah, ketika bisa didekati na'amarakallahu fikum, kita tunjukkan amalah kita yang bagus. Na'amarakallahu fikum. Yang dengan itu na'amarakallahu diharapkan dia akan tertarik pada Islam dan masuk ke dalam Islam. Ini fitnah marah kemudian para kelab. Nah, yang jelas ini fitnah marah kemudian para kelab. Orang kafir itu adalah musuhnya orang muslim. Sehingga na'amarakallahu padanya ada mazinah, ada tempat kita untuk senantiasa curiga dengan mereka. Ya. Yeah. Makanya kalau para ulama yang amarakallahu memperbolehkan semacam ini disyarat dengan syarat. Nah, apa ini? Paham ya? Dengan syarat. Ya, boleh, tidak apa-apa. Tapi nanti namun syaratnya aman dari pengkhianatannya. Ya, kan ini fitnah orang hukum syariat. Wa barakallahu fikum. Nah, adapun terkait dengan amarakallahu fikum, minta bantuan kepada orang kafir. Ya, kan ini fitnah orang hukum. Itu ada yang mengatakan na'amarakallahu fikum boleh secara mutlak, ada yang enggak boleh na'amarakallahu fikum. Ada yang disebutkan oleh na'amarakallahu fikum

Afan, lantas bagaimana kalau kita membantu kaum kufar dalam urusan perlengkapan perang atau dengan nyawa kita untuk membantu mereka ikut perang? Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak boleh. Dijelaskan Amr Qasih sama Syekh Husaini di sini Amr Qasih. Antum baca sarahnya beliau Amr. Kalau orang kafir memberikan bantuan kepada kita, boleh. Selama tidak ada. Tapi kalau kita enggak boleh bantu pada orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah wa barakatuh. Nah, kata beliau, amma idza aanu ya bang, aanuka hum ala atuwika falaysa hadza min babil wilayah. Nah, lakin membab daf'u darurah. Wa in tarata ilaihim wa amin tan su'i akibatin fala haraj. Nah, barakallahu. Ya kan itu tentang nurun jempar. Adapun kalau namarkan mereka bantumu, ya. Ya kan itu tentang nurah mujian barakallahu untuk melawan musuhmu. Nah, maka namarakallahu fikum ini bukan masuk dalam bab wilayah. Akan tapi dalam masuk dalam bab darurat. Namarakallahu fikum. Yang engkau sangat butuh menghadapi musuh untuk menghadapi musuhmu. Namarakallahu. Dan itu dipersyaratkan harus aman dari ya akibat buruknya. Namarakallahu fikum. Maka yang semacam tidak mengapa. Ya kan lebih tentang norah tujuan barakallahu. Nah, adapun kalau na'amwarakallahu fikum membantu mereka nih, dalam merangi musuh mereka yang kafir nih, itu gak boleh. Apalagi na'amwarakallahu membantu mereka dalam merangi musuh mereka yang muslim, lebih lebih gak boleh. Gak boleh na'amwarakallahu. Allah alam besok. Nantung baca na'amwarakallahu sarannya di itu. Ya, di faedah yang pertama itu na'amwarakallahu fikum. Baca ya dari awal sampai akhir na'amwarakallahu ketemu bahasanya na'amwarakallahu wallahu a'lam bissawab. Nah ini, na'amwarakallahu. Anak katakan ya. Ikhwan fillah rahimakumullah wa rahimakumullah. Walaysa hadza min tawalihim. Alladhi yakunu min tawalihim. Yang termasuk min tawalihim. Yang termasuk berwala' kepada mereka adalah. Ya. Annadhaba ilihim linu'inahum ala adubihim. Yaitu kita bersama dengan mereka untuk membantu musuh mereka. Na'amwarakallahu. Untuk membantu merangi musuh mereka. Nama Rasulullah. Misal, ayuqatilahum aduan lahum. Ya. Fanadhabu. Fanadhaban amma'ahum. Nuqatilu nu'inuhum. Ala aduin. Fahada min wilayati malasyah. Jaya. Tidak boleh. Ya. Itu musuhnya mereka sama-sama kafir. Tidak boleh. Lebih-lebih nama Rasulullah. Kalau yang diperangi adalah kaum muslim. Sama-sama. Ya. Ya. Kepada kita entah orang. Kata beliau, wa in kana atu musliman fa innahu yakhsha ala man aanahu ay yakuna kafiran. Ya. Kalau ternyata musuh mereka itu orang muslim, maka itu sangat dikafir, sangat di apa? Sangat dikhawatirkan membantu mereka atau masuk kufuran. Tabarakallah. Kepada kita entah orang. Di annahu aana kafiran ala muslimin. Dikarenakan itu membantu orang kafir untuk merangi kaum muslim. Sehingga sama tak boleh bantu. Nggih. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin kita bisa sampaikan amarakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebelumnya. Wa akhiru ta'awun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hawlakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.